بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kita lanjutkan pembahasan nashih al-musalsalah. Kita sampai pada nasihat yang ke-37. Fa'akul silsilatu nasihati litullabi, silsilah nasihatku untuk para santriku yang ke-37. Nasihatnya adalah kullu sahibi batilin la budda an yukhrij batilahu fi qalbi haqqin. Setiap sahibul batil, ahlul batil, pasti akan mengeluarkan batilnya di tengah-tengah kebenaran, di balik al-haq. Ini pasti. Akan dibawakan nanti kalam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah yang membawakan sekian banyak contoh-contoh kasus tentang masalah ini. Mulai zaman dahulu kala sampai sekarang ini dengan ragam-ragam penyimpangan bid'ah yang ada pada mereka. Kenapa demikian? Kenapa ahlul batil mengeluarkan batilnya dalam bentuk al-haq, di balik al-haq? Sebab kalau mereka sorohatan, terang-terangan mengeluarkan batilnya dalam suratul batil, maka tentu akan ditolak oleh semua umat manusia. Kalau orang-orang kafir dengan tegas mengatakan ini kekufuran, ditolak oleh umat manusia. Kalau ashabul ahwa'i wal bid'ah dengan ragam bid'ahnya itu menyatakan apa yang ada pada mereka adalah bid'ah wa syubhah wa inhiraf wa dalalah, ditolak oleh umat manusia. Maka supaya batilnya mereka itu diterima, tersebar di tengah-tengah muslimin, masyarakat, maka mereka mau tidak mau harus membungkus batil mereka dengan gambar kebenaran, menggunakan istilah-istilah syar'iyah untuk menipu umat manusia. Maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak terpaku pada zahir, tidak terpaku pada sekedar penamaan, namun mereka akan melihat hakikatnya, apa inti yang dimaukan ketika perkara yang hak, maka dikatakan hak lahir batin. Tapi ketika batil, maka dinyatakan batil, dinyatakan bid'ah, dinyatakan penyimpangan, dikatakan kesesatan, walaupun menggunakan nama-nama yang syar'i, walaupun dibungkus dengan perkara-perkara syar'iyah. Faedah yang lain adalah, di sini kita akan tahu makarnya ahlul batil, makarnya ahlul fitnah, makarnya ahlul bid'ah. Mereka adalah para makirun, para tukang makar, tukang tipu muslihat, berupaya untuk menipu umat. Wallahul musta'an. Maka waspadai mereka, trik-trik mereka, gaya-gaya mereka, tariqah-tariqah mereka, usul-usul mereka, untuk diwaspadai. Sekarang kita baca kalam Ibn al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Fa'akul قال الإمام الهمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى قال بليو أخرجت الجهمية التعطيل في قالب التنزيه. Orang-orang Jahmiyah mengeluarkan pemahaman ta'dilnya dalam bentuk tanzih, di tengah-tengah tanzih. Tanzih mensucikan Allah dari perkara aib. Tanzih ini satu prinsipnya ahlus sunnah. Tapi mereka tidak semata-mata tanzih, tapi juga isbat. Ya, ahlu ta'til menggunakan nama tanzih, namun dengan makna ta'til menolak nama-nama dan sifatnya Allah Azza wa Jal. Sebagian menolak sifat, mengisbatkan nama saja. Sebagian mereka menolak sebagian sifat, mengisbatkan sebagian sifat yang lainnya. Beliau mengatakan wa akhrajal munafiquna an-nifaqa fi qalib al-ihsani wa at-tawfiq wa al-'aqd al-ma'ishi. Orang-orang munafikin mengeluarkan nifaknya di tengah-tengah dalam bentuk ihsan. Mereka berbuat baik, mereka ingin mendapatkan taufik, ingin menyatukan dengan akal-akal yang terkait dengan masalah ma'isyah duniawiyah mereka. Kami hanya menginginkan kebaikan, kami hanya menginginkan taufik, ila akhiri. Padahal munafik nifak. Qala wa akhraja dhalamatul fajratu dhulma wal udwana fi qalibi siyasati wa uqubatil junati. Para penguasa-penguasa yang zalim, para penguasa-penguasa yang fajir, mereka mengeluarkan kezaliman dan permusuhan di tengah-tengah atau di balik kata siyasah, ini politik, atau atas nama menghukum orang-orang yang melakukan jinayah, tindakan kriminalitas. Padahal mereka berbuat zalim semena-mena. Wa akhrajal makisuna akla al-mukusi fi qalbi i'ad al-mujahidin wa satil thughur wa imarat al-husun. Al-makisun, orang-orang yang suka mengambil pajak, ya, yang mengambil biaya cukai, mengeluarkan, memakan biaya cukai, memakan pajak di tengah-tengah, alasannya untuk menolong para mujahidin, untuk menutupi kebutuhan yang disuhur di perbatasan wilayah Islam dan muslimin, dalam mereka untuk memakmurkan benteng-benteng pertahanan kaum muslimin, membangun itu semua. Atas nama ini. Wa akhraj ar-rawafidh al-ilhad wal-kufr wal-qadh fi sadat as-sahabati wa hizb rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa awliyaihi wa ansari fi qalbi mahabbati ahli al-bait wa ta'assub lahum wa mawalatihim. Kaum rafidh ar-rafidh mengeluarkan tindakan ilhad, kekufuran, mencacati, mencela kehormatan tokoh-tokoh sahabat, hizibnya Rasulullah SAW, wali-wali dan para pembela beliau, itu dimasukkan, dikeluarkan di tengah-tengah atas nama mencintai Ahlul Bait, fanatisme kepada Ahlul Bait, wala kepada Ahlul Bait, atas nama cinta Ahlul Bait, atas nama mencintai Ali, Hasan, Husain dan yang lainnya dari Ahlul Bait. Mereka menikah Abu Bakar Siddiq, menikah Masyarakat Abu Khattab, mengkafirkan para sahabat ila akhirnya. Na'udzubillah. Beliau mengatakan, wa akhrajatil ibahiyyatu wa fasaqatul muntasibina ilal faqri wa tasawwifi bida'ahum wa syatahahum fi qalibil faqri wa zuhdi wal ahwali wal ma'arifi wa mahabbatillahi wa nahu dhalik. Kelompok ibahiyah yang memubahkan perkara yang haram, yang memubahkan perkara maksiat dan perkara yang fajir, dan orang-orang yang fasik yang menisbahkan diri pada kefakiran, tasawuf, mereka mengeluarkan bid'ah-bid'ah mereka dan syatahat mereka. Syatahat itu omong kosong, ya, bualan-bualan. Dikeluarkan dalam bentuk di tengah-tengah atas nama kefakiran, kezuhudan, ahwal, ma'rifah. Mereka telah mencapai tingkatan ma'rifah, tingkatan haqiqah. Kondisi mereka sekarang sudah lain dengan yang lainnya. Atau dalam bentuk mencintai Allah Azza wa Jalla dan semisalnya. Seakan-akan mereka zuhud, padahal mereka ibahi, menghalalkan semua yang diharamkan dalam Islam. Na'udzubillah. Qala wa akhrajat al-ittihadiyyatu a'zama al-kufri wal-ilhadi fi qalbi tauhid. Bahkan al-ittihadiyyah, ya, yang punya pemahaman wahdatul wujud, mereka mengeluarkan kekufuran yang paling besar, ilhad yang paling besar di tengah-tengah nama tauhid. Mereka mengatakan wa annal wujuda wahdun lafnan wa huwa Allah wahdah yang wujud ini cuma satu, bukan dua, hanya satu, itu Allah Azza wa Jal semata. Falaisaha huna wujudani khaliq wa makhluk wa rabbun wala abad. Di sini tidak ada dua yang wujud. Tidak ada khaliq dan makhluk. Tidak ada rabb, tidak ada abad. Hamba, tidak ada. Balil wujudu kulluhu wahid. Tapi yang wujud semua cuma satu. Wahuwa hakikat rabbi. Ini hakikatnya adalah Allah Rabb subhanahu wa ta'ala. Bayangkan. Wihdatul wujud. Pemahaman yang paling kafir. Kekufuran yang paling besar. Ilhad yang paling besar. Menamakan wihdatul wujud dengan tauhid. Hendak mengesakan Allah. Allah tunggal. Tapi dengan makna semuanya adalah Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Qal belum mengatakan wa akhrajatil qadariyatu inkara umumi qudratillahi ta'ala ala jami'il mawjudati af'aliha wa ayaniha fi qalibil adl. Qadariyah. Mereka mengeluarkan pengingkaran mereka terhadap keumuman takdir Allah kepada semua perkara yang ada. Baik perbuatan mereka atau zatnya mereka dikeluarkan dalam bentuk al-adl. Di tengah-tengah al-adl atas nama keadilan. Mereka menggunakan bahasa al-adl. Tapi maknanya ingkar takdir. Mengingkari takdirnya Allah Azza wa Jal. Mengingkari Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mengingkari semua perbuatan hamba. Bahkan hamba sendiri. Semuanya dengan takdirnya Allah. Mereka ingkari takdir itu. Tapi dengan nama al-adl. Mereka mengatakan. Waqalu. Mereka mengatakan lau kana ar-rabb qadiran ala af'ali ibadihi. Kalau seandainya Allah Rabb itu maha kuasa atas perbuatan hamba-hambanya, mentakdirkan perbuatan hamba-hambanya, lazima yakuna zaliman lahum. Maka konsekuensinya Allah zalim kepada mereka. Allah menzalimi mereka. Na'udzubillah. Fa akhraju takdzibahum bil qadari fi qalbil 'adl. Maka mereka mengeluarkan pendustaan mereka kepada takdir. Dikeluarkan dalam bentuk keadilan. Dengan nama al-adil. Wa akhrajatil jahmiyatu juhdahum atau jahdahum li sifati kamali subhanah fi qalib tauhid. Bahkan jahmiyah mengeluarkan penentangan mereka, penolakan mereka, pengingkaran mereka terhadap sifat-sifat kamalnya Allah. Dikeluarkan dalam bentuk tauhid. Ini tauhid dengan makna meniadakan semua nama-nama dan sifatnya Allah Azza wa Jalla. Ini tauhid. Sebagian kayak Mu'tazilah mengatakan ini tauhid. Mereka mengisbatkan nama tanpa sifat, menolak semua sifatnya Allah Azza wa Jalla. Ini tauhid kata mereka. Kalau mereka mengatakan lau kana lahu subhanahu sam'un wa basarun wa qudratun wa hayatun wa iradatun wa kalamun yaqumu bihi lam yakun wahida wa kana alihatan muta'addidah kata mereka. Kalau seandainya Allah memiliki pendengaran, penglihatan, qudrah, kehidupan, iradah, kalam yang berdiri tegak dengannya, maka Allah tidak lagi esa tetapi sesembahan yang beragam. Na'udzubillah. Itu pemahaman mereka. Mengifatkan sifat berarti mengifatkan banyak yang disifati. Kalau Allah punya sifat berarti Allah enggak esa, enggak tunggal. Allah itu banyak. Na'udzubillah. Dan itu mereka katakan sebagai tauhid. Tauhid dengan makna meniadakan, menolak sifatnya Allah Azza wa Jalla. Qala wa akhrajatil fasaqatu والذين يتبعون الشهوات الفسوق والعصيان قد في قالب الرجاء وحسن الظن بالله تعالى وعدم سعه الظن بعفوه. Bayangkan orang-orang fasik, orang-orang yang memperturutkan syahwat mereka, hawa nafsu mereka, mereka mengeluarkan kefasikan-kefasikan rakam maksiat. Dikeluarkan dalam bentuk ini roja. Mengharap. husnudzan kepada Allah, tidak boleh suudzan kepada pemaafan Allah. Waqalu, mereka mengatakan, perhatikan baik-baik, mereka mengatakan, tajannubul ma'asi wasyahawati izra'un bi'afwillahi ta'ala wa isa'atun lidhanni bihi wa nisbatun lahu ila khilafil judi wal karamul afu. Meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kesyahwat, perkara-perkara syahwat, itu berarti meremehkan, melecehkan pemaafan Allah. Su'udzan kepada Allah, menisbatkan kepada Allah yang menyelisihi judnya, karamnya Allah, pemaafan Allah. Ya, kalau kamu memerintahkan kami meninggalkan maksiat, ragam syahwat ini semua, artinya kamu mengajari kami su'udzan kepada Allah. Berarti kamu mengajarkan kepada kami melecehkan pemaafan Allah. Allah itu maha mulia, Allah maha memaafkan, Allah maha berderma, maha yang memberikan kebajikan-kebajikan. Na'udzubillah, dibalik sama mereka. Sehingga mereka tetap pada dosanya dan kemaksiatannya. Qala al-mu'allif, qala Ibn Qayyim rahimahullah, wa akhrajatil khawariju kitala immati wal khuruj 'ala bisayf fi qalibil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bahkan kaum khawarij, mereka mengeluarkan bid'ah mereka, memerangi para penguasa, memberontak penguasa dengan pedang, dikeluarkan dalam bentuk di tengah-tengah prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Ini satu pemahaman khawarij. Memberontak penguasa, memerangi penguasa, ya, memberontak penguasa dengan pedang, perang penguasa dengan pedang, dengan senjata, itu mereka maknakan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Na'udzubillah. Ini pun juga ada pada kaum Mu'tazilah. Ya, mereka memaknakan amar ma'ruf nahi munkar dengan pemberontakan kepada penguasa muslim yang zalim. Nama-nama yang bagus. Beliau mengatakan, wa akhraja arbabul bid'i jami'ihim bid'ahum fi qawalib mutanawwi'atin bihasabi tilkal bid'ah. Bahkan semua arbabul bid'ah, semua ahlul bid'ah, semuanya mereka mengeluarkan bid'ah-bid'ah mereka di tengah di qawalib mutanawwi'ah, di tengah-tengah yang beragam, dengan nama-nama yang beragam, dengan bentuk-bentuk yang beragam, istilah syar'i yang beragam, sesuai dengan bid'ahnya. Bahkan kata beliau, wa akhrajal musyrikuna syirkahum fi qalibi ta'zimi lillah. Bahkan kaum musyrikin mengeluarkan syiriknya mereka dalam bentuk ta'zim kepada Allah, mengagungkan Allah Azza wa Jal, menggunakan nama ini pada syirik. Wa annahu ajallu min ayyu taqarraba ilaihi bighairi wasa'ita wa syufa'a wa alihatin tuqarribuh ilaihi. Allah maha mulia, lebih agung, lebih mulia dari seseorang itu bertaqarrub kepada Allah dengan tanpa perantara, dengan tanpa memberi syafaat, dengan tanpa sesembahan-sesembahan yang lain yang mendekatkan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan musyrikin seperti itu. Tindakan syirik dinamakan ta'zim kepada Allah. Dalam rangka mengagungkan Allah. Kalau kamu langsung kepada Allah, itu namanya kamu tidak memuliakan Allah, kata mereka. Kamu tidak mengakui Allah Azza wa Jal. Siapa kamu? Kamu itu orang yang kotor, banyak dosanya. Bukan orang yang suci. Tidak mungkin kamu langsung kepada Allah. Kalau kamu langsung kepada Allah, kamu melecehkan Allah, menghinakan Allah. Na'udzubillah. Maka dalam rangka untuk ta'zim kepada Allah, maka kita ibadah kepada Allah melalui perantara-perantara yang ada ini. Sebagian mereka atau kebanyakan mereka atau bahkan mungkin semua mereka juga menggunakan nama Mahabbatus Solihin, menjadikan mereka sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah dengan nama mencintai orang saleh. Mereka adalah orang yang saleh, yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita orang kotor, kita orang banyak dosanya, banyak kemaksiatannya. Maka kita menjadikan mereka sebagai perantara kita dalam beribadah kepada Allah, dalam berdoa kepada Allah. Semua dengan nama-nama yang indah, ta'zim kepada Allah, mengakui Allah Azza wa Jalla, mencintai orang salihin, padahal syirik. Maka beliau mengatakan, fakullu sahibi batilin la yatamakkanu min tarwiji batilihi illa bi ikhrajihi fi qalbi haqqin. Maka semua ahlul batil tidak akan mungkin, tidak akan mampu, tidak akan memungkinkan bagi mereka menyebarkan batilnya mereka, melainkan dengan mengeluarkan yang batil itu dalam bentuk yang hak. Dibungkus dengan al-haq, menggunakan istilah-istilah syar'i yang hak untuk menipu umat manusia. Pasti itu. Dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, apapun bentuk bid'ahnya, penyimpangannya, kesesatannya, pasti akan muncul syubhat, syubhat dari mereka menggunakan mustalahat syar'iyah, nama-nama yang indah, nama-nama yang syar'i untuk menutupi penyimpangan mereka. Itu makar ahlul bid'ah, makar ahlul fitnah, supaya fitnah mereka, bid'ah mereka sampai kepada umat manusia dianggap baik. Beliau mengatakan, wal maksud. Maksudnya adalah dengan dibawakan semua keterangan di atas, jamkan baik-baik, anna ahlal makr, tukang makar, ahli makar, wal hiyal muharramah, dan tukang tipu muslihat yang diharamkan, hilah yang diharamkan, yukhrujuna al-batila fil qawalib syar'iyyah, mereka mengeluarkan batilnya mereka di tengah-tengah istilah syar'iyyah. Wa ya'tuna bi suwar al-'uqud duna haqa'iqiha wa maqasidiha, mereka memberitakan ragam bentuk-bentuk akad yang enggak sesuai dengan hakikatnya dan maksudnya. Lihat buku beliau Ighathatul Hafan halaman 500 sampai 51 Dar Ibnu Rajab al-Hanbali. Dar Ibnu Rajab. Cetakannya ini halaman sekian. Dan itu sampai sekarang ini. Para pelaku riba, mereka mengistilahkan riba mereka dengan bunga. Zahrah bunga itu indah. Kalau mereka mengatakan ini riba, bangkrut, ditinggalkan oleh semua umat manusia. Dalam praktek mereka, mereka menggunakan istilah-istilah fiqih yang syar'i untuk mengkelabui para nasabah. Akad mereka yang riba, mereka menggunakan istilah murabahah, menggunakan istilah mudharabah, menggunakan istilah wakalah, menggunakan istilah wadi'ah. Nama-nama yang syar'i ada dalam buku-buku fiqih. Tapi ketika ditelusuri kenyataan di dalamnya, ternyata itu semua adalah rekayasa, kamuflase untuk menutupi akad riba mereka. Wahakal. Para hizbiyun, mumayyi'un, ahlu tamyi'. Mereka menutupi, mengemas tamyi' mereka dengan istilah rifqun walin, kelembutan, sikap santun, sikap hikmah dalam dakwah. Tapi yang mereka maukan ialah memuji tokoh-tokoh bid'ah. Berjalan, berdakwah bertahun dengan tokoh-tokoh bid'ah, tokoh-tokoh hizbiyyin. Majlis dengan mereka, tahun dakwah dengan mereka, kolaborasi dengan mereka. Tapi dengan nama rifq walin, ini merupakan sikap kelembutan dalam dakwah, hikmah dalam perkara dakwah, merangkul siapa saja ada sama dakwah. Tapi subhanallah, ketika menyikapi salafiyin du'atus sunnah tidak ada istilah rifqun walid. Yang ada jarhun syadid. Tikaman-tikaman yang mengerikan. Mereka dikatakan sebagai mutasyadidah, gulat, jawatu tahdhir ila akhiriha. Haddadiyah, para mutasyadidah yang ekstrim dalam menyikapi seseorang, dalam hukumi seseorang, dan memfonis seseorang. Membid'ahkan, menuduh orang lain, mubtadi' hizbi dengan serampangan. Mutasyadidah, haddadiyah. Itu mengeluarkan bid'ah mereka, membungkus, mengemasnya dengan istilah salabah fil manhaj. Keteguhan, kekokohan dalam bermanhaj. Mauqif yang sharih, yang tegas, kata mereka. Padahal kenyataannya adalah serampangan dalam menghizbikan orang, serampangan dalam membid'ahkan orang, serampangan dalam mengklaim orang lain hizbi, mubtadi'. Na'udzubillah. Wahakadha. Kalau mau ditelusuri satu persatu, ahlul batil dengan ragam batilnya, ahlul bid'ah dengan ragam bid'ah-bid'ahnya, akan nampak satu poin ini. Semua ahlul batil, semua ahlul fitnah, semua ahlul bid'ah, pasti akan mengemas batilnya, fitnahnya, bid'ahnya dengan bungkus yang begitu indah. Menggunakan nama-nama syar'i, istilah-istilah syar'i. Padahal hakikatnya batil. Maka waspada ini semua. Faedah penting yang kita ambil dari penjelasan panjang Ibnu Qayyim ini rahimahullah, yang pertama, pahami makar ahlul bid'ah. Pahami trik-triknya ahlul fitnah. Mereka tidak akan menampilkan batil mereka secara terang-terangan. Pasti akan dibungkus dengan bungkus hak. Yang mirip dengan ini, makar mereka ketika berhadapan dengan para ulama sunnah. Mereka akan menampilkan hal-hal yang baik di depan para ulama sunnah. Mereka akan menangis dengan tangisan buaya, yabkun, buka atin sah. Menangis dengan tangisan buaya di hadapan para ulama sunnah. Menyatakan kami terzalimi, kami terzalimi, kami demikian. Enggak demikian yang ada pada kami. Seakan-akan mereka orang yang mazlumin. Tangisan buaya. Padahal mereka yang zalim. Mereka yang sahibul fitnah. Mereka yang sahibul bid'ah. Pemahaman mereka yang menyimpang. Na'udzubillah. Pahami makar mereka. Di antara tidak makarnya sahibul fitnah. Seperti yang pernah dibahas sebelum-sebelumnya. Mendatangi ulama sunnah yang enggak mengerti hakikat keadaan mereka. Ingin mendapatkan sebuah rekomendasi, sebuah tazkiyah, sebuah pujian, pembenaran yang ada pada mereka, diambil untuk disebarluaskan ke sana kemari. Mereka berbahagia dengan itu semuanya, untuk menampar ahlus sunnah wal jamaah, membantah du'atus sunnah, dan untuk memenangkan bid'ah mereka. Itu makar mereka. Memang ahlul fitnah, ahlul bid'ah, makirun, sahibul makar. Hati-hati. Yang kedua, terkait dengan bab-bab yang seperti ini, ahlu sunnati wal jamaah tidak terpaku pada zahir. Tetapi mereka mendalami makna, hakikat, dan kondisi sesungguhnya. Mereka menggunakan bahasa amar, ma'ruf, nahi munkar. Apa yang mereka maukan dengan ini? Ketika hak, naam, itu hak. Tapi ketika dimaknakan dengan pemberontakan penguasa, batil. Batil tetap batil. Pemberontakan tetap pemberontakan penguasa. Walaupun dikasih nama amar, ma'ruf, nahi munkar. Menggunakan bahasa adil. Apa yang mereka maukan dengan adil? Ternyata yang dimaukan dengan adil mengingkari takdir. Tolak Hatil batil, walaupun dengan nama keadilan. Itu harus sunnah. Dan di terkait dengan ashabul ahwai wal bidah, menyikapi ahlul fitan, terutama di ayamul fitan, jangan polos. Jangan terpukau dengan zahir. Tapi kaji terlebih dahulu bagaimana hakikat yang ada. Ketika hakikatnya betul ala sunnah, betul maknanya ala nusahla. Tapi kalau tidak, zahir tidak penting. Yang penting hakikatnya dan maksudnya. Fitnah, fitnah. Walaupun dikemas dengan perkara yang indah. Syubhat, syubhat. Batil, batil. Walaupun dikemas dengan nama-nama yang indah, nama-nama yang syar'i. Al-ibratu bil-ma'ani. Al-ibratu bil-haqa'iki wal-ma'ani. La bil-alfadhi wal-mabani. Itu kaitannya para ulama yang dianggap yang mu'tabar adalah hakikatnya dan maknanya. Bukan semata-mata lafaz dan bangunan zahirnya. Ini semua dilakukan dikarenakan kebiasaan ahlul fitan, kebiasaan ahlul batil demikian ini. Membungkus batil mereka dengan pakaian al-haq. Maka waspada ini semuanya. Barakallahu fikum. Jangan sampai ahlul sunnah wal jamaah termakan oleh makar-makar hizbiyin, makar-makar ahlul fitan. Wallahul musta'an. Ini yang bisa kita ambil faedah daripadanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan ahlus sunnati wal jamaah salafiyin, du'at sunnah, dari makar-makar hizbiyin, dari makar-makar ahlul fitan. Semoga Allah azza wa jalla juga menyelamatkan ulama sunnah, masyaikhus sunnah, kibar ulama sunnah, dari makar-makar hizbiyin yang berupaya mencomot nama-nama ulama sunnah untuk fitnah mereka, penyimpangan mereka, batilnya mereka. Dan semoga Allah azza wa jalla membongkar hakikat penyimpangan orang yang menyimpang, fitnahnya ahlul fitnah, bid'ahnya ahlul bid'ah. Dibongkar penyimpangan-penyimpangan mereka di hadapan kaum muslimin, di hadapan ulama sunnah, di hadapan salafiyin. Sehingga muslimin mengenali mereka, menjauh daripada mereka. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين